بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة حفظكم الله kita akan melanjutkan dars Sahih Al-Bukhari. Telah kita baca beberapa atau banyak bab dari kitab al-wudu. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab man madmadha wastanshaqa min gharfatin wahidah. Man madmadha wastanshaqa min gharfatin wahidah. Ya. Baik. Yang cetakan ini halaman 43. Untuk yang cetakan lain bisa dilihat bab mungkin sekitar 40, di sini 41 ya. Baik, artinya bab man madmadha, orang yang madmadha berkumur-kumur, wastansyaqa beristinsyaq, min gharfatin wahidah dari satu warfah, yakni cidukan dengan satu telapak tangan ya, warfatin wahidah. Baik, jadi maksudnya di sini dalil bagi mereka yang berpandangan demikian bahwa istinsyak dan madmadah itu sekaligus ya dengan satu cidukan dengan telapak tangan kanan. Artinya sebagian air masuk ke mulut untuk kumur-kumur, sebagian masuk ke hidung untuk istinsyak. Yang artinya juga tidak dipisah ya. Sebagian orang ya melakukannya secara terpisah. Berkumur-kumur sendiri, kemudian istinsyak juga sendiri. Ya, itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Nah, di sini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa itu dilakukan secara bersamaan. Ya. Sebagian air ke mulut untuk kumur-kumur, sebagian ke hidung untuk istinsyak. Baik, kita akan baca hadis ini. Qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Ya, Musaddad sering kita lewati. Ibnu man? Musarhad. Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal Ibnu Mustawrad Al-Asadi Al-Basri. Ya. Thiqatun hafid akhraja lahu Al-Bukhari wa ashabu sunan illa Ibnu Majah. illa Ibnu Majah. Al-Bukhari wa ashabus sunan illa Ibnu Majah. Ya. Jadi Muslim tidak meriwayatkan dari Musaddad, Ibnu Majah juga tidak. Qala haddatsana Khalid. Khalid ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman Al-Wasiti. Khalid bin Abdullah ibn Abdurrahman Al-Wasiti Siqatun Sabtun. Ya. Di sini ada beberapa nama yang semisal ini, Khalid bin Abdullah. Namun wallahu alam ini yang insyaallah dimaksud, yaitu bin Abdurrahman Al-Wasiti, karena dari biografinya rawa an Amr bin Yahya, ya seperti yang nanti kita akan lihat bahwa dia meriwayatkan dari Amr bin Yahya, wa anhu Musaddad, wa anhu Musaddad, dan meriwayatkan darinya di antaranya Musaddad. Ya, jadi ini cocok ya, bahwa telah meriwayatkan dari Khalid bin Abdullah Musaddad, dan Khalid bin Abdullah meriwayatkan dari Amr bin Yahya. Baik. Sebagaimana dalam kitab Tahdzib Tahdzib dijelaskan hal itu. Derajatnya thiqatun sabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah, akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى sudah kita lewati juga beberapa hadis yang lalu, di antaranya hadis 185 186 ya. عمرو بن يحيى بن عمارة المدني المازني. عمرو بن يحيى بن عمارة المدني المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه dari ayah beliau, berarti يحيى ابن عمارة. Ayah beliau berarti siapa? يحيى ابن عمارة. Ya. Al-Madani Al-Mazini. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Abdullah ibn Zaid, dari sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid sahabat Nabi. Naam, Abdullah bin Zaid periwayat hadis ini tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Annahu afraga min al-ina'i. Bahwa beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu an afraga minal inai ala yadaihi, menuangkan dari bejana itu ala yadai, ke kedua tangannya. Faghassalahuma, lalu beliau membasuh keduanya. Thumma ghassala aw madmadha, lalu beliau membasuh atau madmada, berkumur-kumur, wastansyaqa, dan istinsyaq, menghirup air ke hidung, min kaffatin wahidah, dari satu telapak tangan. Ya. Fafa'ala dzalika tsalasan, beliau melakukan hal itu salasan, tiga kali. Faghasala yadaihi ilal mirfaqaini. Lalu beliau membasuh dua tangannya ilal mirfaqain, ke kedua siku beliau. Marrataini marratain, dua kali dua kali. Wa masaha bi ra'sihi, dan beliau mengusap kepala beliau. Ma aqbala wa ma adbara, yang ke depan dan yang ke belakang. Wa ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn, dan membasuh dua kaki beliau ila al-ka'bayn, ke kedua mata kaki beliau, yakni sampai ke dua mata kaki. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, hakadza wudhu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, demikianlah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini hadis yang secara intinya telah disebut pula pada beberapa bab sebelumnya, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menitik beratkan pada satu masalah sebagaimana bab yang beliau sebutkan, yaitu bahwa Abdullah bin Zaid mencontohkan bagaimana Nabi SAW berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, ini asyahid yang menjadi dalil pada hadis ini. Au madmada wastansyaka min kaffatin wahidah. Ya. Beliau kumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan. Jadi jelas sekali ya, ini sharih, wadih, jelas tegas. Fa'ala dzalika tsalasan. Beliau melakukan itu tiga kali. Baik. Selanjutnya, insyaallah ini sudah jelas. Berikutnya kita beralih kepada bab selanjutnya. Babu mashir rasi marratan. Bab mengusap kepala satu kali. Ya. Jadi tentang mengusap kepala. Bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam mengusap kepala saat berwudu. Di sini beliau menyebutkan bab tentang mashur ra'si marratan, mengusap kepala satu kali. Ya, apa dasarnya bagi perbuatan ini? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, masih juga hadis Abdullah bin Zaid dengan sedikit perbedaan sanad, ya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb thiqatun imamun hafiz. Beliau thiqah, terpercaya, imamun hafiz, imam dan hafiz, menghafal hadis. Nah, ini derajat ta'dil yang keberapa? Kedua, ya. Yang pertama adalah apa? Sahabi. Yang kedua yang disebutkan secara mukarrar, ya, diulang. Naam. Thiqatun imamun hafid. Ini sampai tiga julukan malah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Wahib, qala haddatsana Wahib ibnu Khalid, Wahib ibnu Khalid al-Bahili al-Basri, Wahib ibnu Khalid al-Bahili al-Basri thiqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya. Baik, dan ini juga sudah lewat pada hadis 186 ya. Wahib bin Khalid al-Bahili al-Basri thiqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Amr ibn Yahya, kembali raja' al-isnadu ila man, ila Amr ibn Yahya al-Madani al-Mazini, raja'a as-sanadu ila Amr ibn Yahya al-Mazini al-Madani. Ya, jadi antum bisa bayangkan, ya antum bisa lihat yang membuat apa syajaratul isnad istilahnya, pohon sanad. Ya, ini kan hadis Abdullah bin Zaid nam radhiyallahu an, sanadnya dari beberapa hadis yang lalu ke sini semua. Jadi paling atas tentu Nabi, bawahnya siapa? Ayahnya Abdullah, ayahnya Amr bin Yahya, yaitu Yahya bin Umarah. Bawahnya siapa? Amr bin Yahya, ya kan? Bawahnya, nah ini mulai bercabang. Antum ngasih cabang di sini. Ini yang sebelumnya tadi turun ke Khalid bin Abdullah, ya kan? Di sini siapa? Sampingnya Wahib bin Khalid. Ya. Wahib bin Khalid. Wahib bin Khalid turun ke bawah di sini Sulaiman bin Harb. Dan kalau antum lihat di hadis 186 siapa? Musa bin Ismail. Ya, jadi tergambar begitu ya. Setelah Amr bin Yahya ada Wahib. Nah, setelah Wahib tadi Sulaiman bin Harb dan siapa? Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Naam. Baik. Nah, itu namanya syajaratul isnad. Jadi sekian sanad Bukhari ternyata meriwayatkan dari banyak syekh. Ya. Ada ini tadi Musaddad, ada Sulaiman bin Harb. Ya, semuanya nanti kembali ke satu. Amr bin Yahya dari ayahnya Yahya bin Umarah dari Abdullah bin Zaid. Naam. Ini namanya apa? Syajaratu al-isnad. Nah, di situ nanti antum lihat yang namanya mutabaah itu seperti apa. Ya, ini namanya mutabaah. Misalnya tadi Wahid bercabang ke Musa bin Ismail dengan Sulaiman bin Harb. Berarti Sulaiman bin Harb mutabi' bagi siapa? Musaddad. Begitu pula sebaliknya, Musaddad mutabi' bagi Sulaiman bin Harb. Begitu pula ini namanya mutaba'atun tammah karena satu guru, satu syekh. Mutaba'atun tammah. Ya. Nah, nanti di atasnya Wahib, ya kan? Ada Wahib, ada siapa tadi? Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman. Ini juga cabang dari Amr bin Yahya. Jadi Wahib mutabi' bagi Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah mutabi' bagi Wahib begitu. Ini mutaba'ah tammah. Tapi kalau beda level bisa juga disebut mutaba'ah, tapi bukan mutaba'ah tammah. Disebut dengan mutaba'ah naqisah gitu ya. Nah, itu pelajaran mustalah. Antum lihat di pelajaran mustalah bab tentang al-i'tibar ada mutaba'ah ya seperti itu gambarannya. Dengan syajaratul isnad antum bisa melihat dengan mudah seperti apa sih mutaba'ah ya. Apa fungsinya mutaba'ah? Ya, al-i'tidad, saling menguatkan, ya kan? Istilahnya i'tibar, mencari penguat. Ya, gunanya untuk i'tidad, saling menguatkan. Nah, kalau semuanya sikoh sudah enggak ada masalah, semakin kuat. Tapi kalau dua orang yang berdampingan tadi, ini soduk, ini soduk, ya kan? Ya, anggap misalnya tadi yang di bawahnya Amr bin Yahya ada Wuhaib sama Khalid bin Abdullah, masing-masing soduk. Ya, soduk menguatkan soduk. Kalau soduk saja hadisnya hasan, satu soduk. Tapi soduk plus soduk hadisnya jadi apa? Sahih li ghairihi. Begitu, ya. Soduk plus soduk hadisnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, ini faedah daripada al-i'tibar. Ya, faedah daripada mutaba'ah. Gitu ya. Naam. Kembali kepada hadis. Qala haddatsana Amr ibn Yahya an abihi. Ayahnya tadi Yahya bin Umarah, ya. Qala syahidtu Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudhu'in Nabi. Nah, di sini antum perhatikan, ya. Mungkin muncul pertanyaan, apakah Amr bin Abi Hasan ini menjadi rijalus sanad, salah satu sanad dalam rawi ini atau tidak? Ya. Perhatikan di sini bahwa sang ayah yaitu Yahya bin Umarah melihat Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu, lalu Abdullah bin Zaid menceritakan wudunya Nabi, lalu Abdullah bin Zaid mengatakan hakadha, demikianlah raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda, atau hakadha wudu Rasulullah, beginilah wudunya Rasulullah. Ya. Nah, muncul pertanyaan, apakah ini orang yang bernama Amr bin Abi Hasan termasuk min al-isnad au laisa min al-isnad? Ya. Ada yang mau menjawab mungkin yang dekat-dekat saja. Ya. Man Akbar yang paling dekat ini. Termasuk apa kan? Hah? Bukan. Ya. Naam, Amr bin Abi Hasan ya bukan termasuk silsilah dalam sanad ini. Karena dia justru orang yang disaksikan bertanya kepada Abdullah bin Zaid, bukan meriwayatkan, ya. Dia dari Abdullah bin Zaid, bukan. Di sini Amr bin Yahya, Yahya bin Umar langsung dengar dari Abdullah bin Zaid. Langsung melihat dari Abdullah bin Zaid. Dan langsung dengar Abdullah bin Zaid mengatakan, beginilah wudu Rasulullah. Jadi di sini Yahya bin Umar langsung dari Abdullah bin Zaid. Bukan perantara Amr bin Abi Hasan. Ya, bukan. Nah, jadi beliau Amr bin Abi Hasan bukan termasuk silsilatul isnad, ya. Adapun beliau saya terlewatkan, belum mencari tentang beliau ini. Di sini ada satu faedah lain juga. Nah, ya, mungkin antum bisa lihat kembali pada hadis yang ke 185, ya. Hadis 185 disebutkan di sana, ya, yang bawa kitab. Ya, bisa dilihat di 185. Semoga nanti bawa kitab semua ini. Ya. Sekarang enggak tahu berapa persen yang bawa kitab. Baik. Disebutkan di situ dengan sanadnya Abdullah bin Yusuf mengabarkan dari Malik, dari Amr bin Yahya. ya kan? An abihi, dari ayahnya. Anna rajulan qala, nah, anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid, bahwa seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Siapa seseorang ini? Ya, ini disebutkan, ya, Amr bin Abi Hasan. Nah, ini faedahnya kita mengumpulkan turukul hadis, jalan hadis-hadis Nabi. Jadi ada orang yang mubham, rajulan mubham. Siapa rajulan ini? Ya. Maka ditafsirkan, dijelaskan melalui sanad yang lain. Di sini ketahuan bahwa orangnya adalah Amr bin Abi Hasan, begitu, ya. Nah, ini berarti di sini ada tafsirnya mufassar, di sana mubham, ya. Baik. Kembali kepada hadis. Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada Abi Taurin min ma'in, maka beliau da'a Abi Taurin memanggil, ya, untuk didatangkan taur, yakni meminta dibawakan taur. Apa itu taur? Ya, di ma'ani ba'dil kalimat yang cetakan ini disebutkan taur ina'un saghirun min nuhasin aw hijaratin. Ina, yakni bejana kecil yang terbuat dari tembaga atau terbuat dari batu. Ya. Ya, intinya adalah ina'un saghir. Intinya apa? Ina'un saghir. Apakah bahannya dari tembaga atau dari batu? Itu disebut taur. Nah, beliau minta dibawakan taur yang berisi air min ma. Fa tawadda'a lahum, maka beliau berwudu untuk mereka. Artinya mencontohkan wudu kepada mereka. Begini loh wudu itu. Fakafa'a 'ala yadayhi, beliau menuangkan ke kedua tangan beliau. Fawasalahuma salasan, lalu beliau membasuh keduanya tiga kali. Thumma adkhala yadahu fil ina, lalu beliau memasukkan tangannya ke bejana. Ya, jadi perhatikan, ini tuntunan Nabi begini, ya. Kalau wudu dari bejana, ya. Kalau dari keran ya tinggal putar keran, ya kan. Tapi dari bejana ternyata tangan itu enggak langsung masuk. Tapi dituangkan dulu dari bejana ke tangan, cuci tangan baru setelah itu masuk. Begitu, ya. Nah, ini tuntunan yang tentu sangat baik, ya. Karena kalau langsung masuk barangkali masih ada kotoran masuk ke situ nanti. Ya. Beda halnya dengan ini, dituangkan dulu, dibasuh dulu tangan kita, bersih dulu. Ya. Baru thumma adkhala yadahu fil ina, baru masukkan tangannya ke bejana. Faman madha wa istinshaq, lalu beliau berkumur-kumur dan istinshaq. Wa istanzar, dan istinsar. Istinsar mengeluarkan. Ya, ini istilah, ya. Kalau istinshaq menghirup. Menghirup air ke hidung. Wa istanzar mengeluarkan. Ini istinsar namanya, ya. Mengeluarkan air dari hidung. Salasan, tiga kali. Bisalasi gharafatin min ma, dengan tiga cidukan dari air itu. Tuma adkhala yadahu fil ina, kemudian boleh masukkan lagi tangannya ke bejana. Faghasala wajhahu salasan, lalu beliau membasuh wajahnya tiga kali. Tuma adkhala yadahu fil ina, lalu beliau masukkan lagi tangannya ke bejana. Faghasala yadaihi ilal mirfaqain, lalu beliau basuh dua tangannya sampai ke siku-siku. Marrataini marratain, dua kali dua kali. Thumma adkhala yadahu fil ina, lalu beliau masukkan lagi tangannya ke bejana. Famasaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepala beliau. Fa'akbala biyadai, lalu beliau memulai dengan dua tangannya dari depan. Akbala yakni yabda minal muqaddam, dari depan. Biyadai dengan dua tangannya, wa adbara dan mundur ke belakang. Bihima dengan dua tangannya. Summa adkhala yadahu fil ina, lalu beliau masukkan lagi tangannya ke bejana. Fa ghasala rijlaihi, lalu beliau membasuh dua kakinya. Wa haddatsana Musa qala haddatsana Wahib, dan menyampaikan kepada kami Musa, Musa yang telah lalu ya, tadi hadis yang ke 186 itu Musa bin Ismail at-Tabudaki. Ya. 186 sudah lewat. An qala haddatsana Wahib, beliau mengatakan, mengabarkan kepadaku Wahib, qala masaha ra'sahu marratan. Ya, masaha ra'sahu marratan, mengusap kepalanya marratan, satu kali. Ya. Nah, di sini bisa antum perhatikan juga ya. Setelah Al Bukhari rahimahullah menyebutkan, ya, menyebutkan sanad hadis ini, kemudian menyebutkan matannya tadi secara lengkap, kemudian sampai pada ucapan, ya, famasa bi ra'sihi dan seterusnya, wa aqbala wa adbara, ya, sampai di situ, thumma adkhala yadahu. Ternyata dalam sanad ini, sanad yang pertama, tidak disebutkan berapa kalinya, ya. Famasa bi ra'sihi wa aqbala biyadaihi, afwan, fa aqbala biyadaihi wa adbara bihima, titik sampai di situ. Nah, disebutkan berapa kali. Makanya beliau di akhir hadis menyebutkan sanad lain. Ya, sanad lain yang ini adalah mutaba'ah bagi sanad ini. Ya. Ketemu di Wahab. Ini kan Sulaiman bin Harb an Wahab. Sanad yang nomor 186 Musa bin Ismail an Wahab. Nah, di sini ada tambahan qala masaha ra'sahu marratan. Beliau mengusap kepalanya satu kali. Ya. Nah, ini faedah mutaba'ah, ya. Di antara faedah mutaba'ah juga seperti ini, memberikan faedah apa? Tambahan lafaz. Ya. Di sini dalam sanad ini tidak disebut lafaz marratan. Di sanad yang lain kembali kepada Wahib juga disebutkan marratan. Ya. Nah, ini seperti kata ulama kita ya, atau ya, al-bab idza lam yujma' turku lam yu'raf khata'u. Nah, itu kalau bab khata' ya. Tapi ini kebetulan para rawinya, para rawi yang siqat, sehingga tambahan seperti ini jelas tambahan dari siqah, ziyadatus siqah, ya, tambahan dari rawi yang siqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa masfur ra'si marratan wahidah. Nah, satu kali. Nah, sebelum kita lanjutkan, fadhal al-mu'adzin yu'adzin jika hanal waqt. Bismillah, kita lanjutkan dengan apa yang dibaca tadi. Jelas bahwa disyariatkan dalam mengusap kepala saat kita berwudu marratan wahidah, satu kali saja. Ya. Baik. Bagaimana kalau tiga kali, boleh apa tidak? Nah, kalau satu kali sekarang sudah jelas ini, jelas ya. Bagi kita yang baca hadis seperti ini jelas. Tapi bagi orang yang tidak membaca dan dia melihat apa yang dipraktekkan di masyarakat justru terbalik ya, dalam arti melihat yang satu kali ini aneh, ya kan? Karena masyarakat kita umumnya tiga kali. Dia justru melihat yang mengusap kepala sekali aneh. Loh, kok cuma sekali? Ya, bukankah tiga kali wudu itu? Ya, mengapa sekali? Nah, padahal kalau dia baca hadis ini, bab ini sangat jelas sekali. Ya. Justru yang dipertanyakan yang tiga kali, apa dalilnya? Begitu kan? Ya. Nah, alhasil kalau dari mazhab al-ulama, ya, justru banyak yang sesuai dengan hadis ini. Satu kali, ya. Dari mazhab atau pendapat-pendapat ulama, satu kali. Bahkan yang berpandangan tiga kali itu dianggap yani sangat jarang ya ulama. Namun demikian jelas mengusap tiga kali merupakan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan mustahab sunnah dengan keumuman dalil bahwa wudu Nabi SAW tiga kali, yaitu dalilnya umum. Ya, yang jelas itu pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa itu mustahab. Makanya masyarakat kita banyak seperti itu. Nah, sementara kalau dilihat mazhabul ulama justru banyak yang satu kali saja. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Dalam syarah hadis ini dan hadis yang lain. Nah, sekarang apa ada dalil yang menyebutkan tiga kali selain dalil yang umum? Kalau tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW kana yatawadza'u salasan, beliau berwudu tiga kali. Ini umum, ya kan? Nah, kita yang ingin tanyakan adalah apakah ada yang khusus bahwa memang disebutkan di sana mengusap kepala tiga kali. Nah, ini menjadi pembahasan para ulama. Dan ternyata Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sunan Abi Dawud menyebutkan sebuah riwayat juga tentunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada ya riwayat dari Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kepala tiga kali. Ya, bahkan juga ada riwayat dari Ali. Nah, sekarang yang perlu dijelaskan adalah bagaimana derajat riwayat itu. Ya. Dengan melihat kepada takhrij Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Abi Dawud, ya. Beliau menjelaskan, ya, jadi beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ini sekedar faedah, beliau mentakhrij Sunan Abi Dawud dengan takhrij yang panjang lebar, ya, luar biasa. Satu hadis demi satu hadis dipelajari di takhrij panjang lebar, ya. Ada Sunan Abi Dawud yang sahih dan dhaif sudah dipisah dan simpel sekali kesimpulannya. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sudah dipisah. Itu sahih dan dhaif Sunan Abi Dawud. Ada yang kitab itu takhrij, mirip dengan kitab Irwaul Ghalil kalau antum pernah lihat ya. Di maktabah Irwaul Ghalil satu hadis takhrijnya panjang, perincian tentang sumber-sumber hadis itu dan pembicaraan tentang derajatnya. Nah, ini Sunan Abi Dawud juga beliau takhrij seperti itu. Ini luar biasa ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Disebutnya sahih Sunan Abi Dawud yang al-um, istilahnya al-um itu induknya. Nah, di situ beliau sebutkan untuk dua riwayat, yaitu yang dari Ali radhiyallahu an dan dari Utsman, yang menyebutkan bahwa beliau mengusap kepala 3 kali. Adapun yang riwayat dari Ali, kesimpulan beliau itu riwayat yang lemah. Ya. Beliau sebut syad atau apa, saya agak lupa tadi. Intinya lemah yang dari Ali. Tapi ada riwayat yang dari Utsman ini beliau kuatkan. Beliau katakan hasan sahih. Ya. Nah, kalau derajat ini hasan sahih, berarti kalau begitu ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan bagi yang mengusap kepala 3 kali. Sehingga kalau begitu dua-duanya sunnah, ya. Dua-duanya sunnah, dua-duanya kita praktekkan. Kadang kita ngusap kepala sekali, kadang kita ngusap kepala 3 kali. Begitu ya. Nah, jelas ini. Nah, jadi dengan hadis dari Utsman dan itu dinyatakan sahih, hasan sahih, maka mengusap 3 kali juga merupakan sunnah. Begitu ya. Baik. Bisa antum tulis kalau antum mau tulis, dan semestinya ya thullabul ilm menulis. Naam. Inda Abi Dawud, itu saja begitu. An Syaqiq bin Salamah qala, An Syaqiq bin Salamah qala, ra'aytu Utsman bin Affan, ra'aytu Utsman bin Affan ghasala dhira'ayhi. An Syaqiq bin Salamah qala, dari Syaqiq bin Salamah beliau mengatakan, ra'aytu Utsman bin Affan, saya melihat Utsman bin Affan ghasala dhira'ayhi, membasuh 2 lengannya. Ghasala dhira'ayhi, membasuh 2 lengannya, salasan salasan, 3 kali 3 kali. Ya. Wa masaha ra'sahu salasan. Nah ini. Wa masaha ra'sahu salasan. Dan mengusap kepalanya 3 kali. Masa wa masaha ra'sahu salasan. Dan mengusap kepalanya 3 kali. Tsumma qaal. Lalu beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala hadha, melakukan ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala hadha, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Intah, titik ya. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن صحيح إسناده حسن صحيح وحسنه البخاري يا بكان الإمام البخاري محسن كان وحسنه البخاري وصححه الترمذي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء في المختارة والضياء في المختارة. Yeah. طيب. والضياء في المختارة. طيب. Ini di nomor yang ke-98. Hadis nomor 98 ya. Yeah. Hadis nomor 98. Taib. Jadi dengan ini kita melihat juga bahwa ternyata yang mensahihkan riwayat ini bukan Syekh Al-Albani sendiri. Ya. Ternyata di sini para ulama kibar fuhul dalam bab dalam bidang ini Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah. Naam. Ya, ya berikutnya Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adh-Dhiya. Tidak sederajat dengan mereka, tapi sejalan ini dalam bab ini juga mensahihkan. Ya. Baik. Wadih, jelas ya insyaallah. Naam. Nah, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah.